Biarkanlah ada duka malam ini. Mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. kau menyayangiku. Tapi semua hanya terlalu yang mewarnai cinta kita. Oh, oh. Tak mungkin lagi, dan tak mungkin terjalin lagi. Tak mungkin lagi, dan tak mungkin mengharapkanmu. Pasrahkan semua apa yang terjadi, serahkan segalanya pada yang kuasa, karena kita bersumpah padanya untuk mengikat tali cinta. Tapi kini kau menari sudah cinta yang telah terbina. Oh, oh. Cinta yang pernah terbina. Tak mungkin lagi, dan tak mungkin terjalin lagi. Tak mungkin. engkau pun tahu badaiku tak mungkin memisahkan kita. Kau diam, kau marah, kau benci padaku. Dan Aku pergi, dulu engkau yang meminta. matamu, wajahku yang dulu pernah kau tatap dengan mesra. Dan matahari, mana mungkin kan bersatu, engkau di sana dan ku di sini. Kau, kau yang di sana, kenanglah aku saat engkau sendiri. Bila kau telah berdua, ku tak pernah berubah sampai hari ini. Lihatlah diriku ini, aku tetap masih sendiri. Namun hati jangan padam, masih bersinar matahari. Merintih dan sedih.